Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin wal muslimat wa talabah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagai manusia memiliki sifat jibiliyah, memiliki sifat yang ditanamkan pada dirinya jibili, ada pada dirinya, menginginkan, terkadang menginginkan hal yang ada pada orang lain. Itu manusia punya sifat kayak gitu, punya sifat demikian. Apa yang dimiliki oleh orang lain, terkadang manusia itu juga pingin punya seperti itu. Dan subhanallah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga perkara yang sedemikian detail yang serinci ini, yang mungkin ikhatibil azani Allah wa iyyakum, hal ini sendiri sering mungkin kita terluput. Ternyata dalam permasalahan seperti ini beliau telah memberikan bimbingan. Beliau memberikan bimbingan tentang perkara memang yang paling utama untuk diinginkan oleh seseorang yang ada pada orang lain. Ya, misal ada orang yang punya kedudukan. Ya, min sifat, termasuk sifat jibiliyah, termasuk sifat yang ada pada manusia itu tuh. Kok enak temen ya, misalkan punya kedudukan, jadi kepala desa, jadi pak camat, jadi bupati, jadi gubernur, atau punya posisi di perusahaan. Atau bisa menjadi ini, bisa menjadi itu, melihat tetangga kita, melihat orang lain, saudara. Manusia punya sifat demikian. Namun ikhatifil azani Allah wa iyyakum, apakah kita tahu apa perkara yang patut bagi insan, bagi manusia menginginkan hal tersebut ada pada dirinya, hal yang ada pada orang lain, namun dia juga pingin memilikinya. Paham ya? Nah, ada pada orang lain punya, orang lain memilikinya. Nah, apa yang kita, misalkan kalau bahasa, pingin kayak iri tapi pingin yang baik gitu, iri yang baik gitu, iri yang baik, kita iri tapi iri yang baik. Apa yang patut untuk diireni dari yang dimiliki orang lain agar hal itu ada pada kita? Nabi alaihi salatu wassalam telah menjelaskan hal ini. Dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahih beliau. Diambil hukum, diambil faedah oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Sebuah bab dalam pembahasan ilmu Al-Igtibat fil ilmi wal hikmah. Bab Al-Igtibat. Igtibat itu ayatamanna atau tamanni mithla hali al-maghbut min ghairi ayurida zawalaha anhu. Al-Igtibat dari ghibtah. Ghibtah itu seseorang menginginkan, ayatamanna, seseorang menginginkan mithla halil maghbut, memiliki atau keadaannya seperti orang yang dighibtahi. Kalau bahasa gampang ya diireni. Tapi ini iri yang mahmud, yang terpuji. Pengen keadaannya itu seperti orang yang diireni. Namun min ghairi, namun tanpa ayurida zawalaha anhu, tanpa menginginkan nikmat tersebut hilang dari orang yang punya tadi. Paham enggak? Ada orang memiliki keutamaan. Orang memiliki keutamaan, memiliki kelebihan. Nah, kita tuh ingin keadaannya seperti dia. Namun kita tidak menginginkan kenikmatan tadi, keutamaan, kelebihan yang dimiliki orang tadi itu hilang darinya. Kita pingin seperti dia, kemudian bersemangat seperti dia. Kalau pingin nikmat ini hilang dari orang tadi, itu namanya hasad. Paham? Orang punya kenikmatan, punya kedudukan masalah. Nah, kalau misalkan ghibtah itu pingin punya kedudukan seperti dia, tanpa menginginkan orang itu, tanpa menginginkan kenikmatan tersebut tercabut, dicabut darinya, hilang darinya. Dia supaya dicabut dari kedudukannya, dia dilengserkan dari kedudukannya, itu hasad. Tapi kalau dia semata sebatas menginginkan keadaan dia bisa seperti dirinya dengan tanpa mengharapkan orang tersebut dicabut kenikmatannya, dicabut keutamaannya, itu namanya ghibtah. Dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mendatangkan bab ini dalam kitab beliau dalam pembahasan ilmu al-ightibat, menginginkan keadaan, menginginkan memiliki ilmu yang dimiliki oleh seorang alim, agar dia juga pingin, atau dia juga agar bisa menjadi seorang yang alim. Dan ini beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mendatangkan hadis Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu warḍa. Abdullah ibnu Mas'ud beliau datangkan dengan sanadnya. Ibnu Mas'ud mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnataini. Tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Hasad yang dimaksud di sini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari itu adalah al-ghibtah, hasadul ghibtah. Bukan hasad yang tercela, bukan al-hasad al-muharram. Kalau hasad yang diharamkan itu dia pingin seperti apa namanya? Seperti yang dimiliki dan hal tersebut hilang dari orang yang direni tadi. Atau bahkan sebagian ulama lain mengatakan semata-mata intabihu, pingin kenikmatan yang ada pada orang itu hilang, dia telah hasad. Inilah hasad yang tercela, yang haram, yang disebutkan min syarri hasidin idza hasad. Berlindung kepada Allah dari orang yang hasid, seorang yang hasad. Antum punya nikmat, orang lain melihat antum punya kenikmatan tersebut itu enggak senang. Enggak senang lihat antum punya nikmat dan berharap kenikmatan tersebut dicabut dari antum. Itulah di antara keagungan surat Al-Falaq. Karena kita enggak tahu siapa orang yang senang sama kita, siapa orang yang enggak senang. Gitu nggih. Siapa yang orang senang kita mendapat kenikmatan, siapa orang yang enggak senang kita enggak tahu. Kita cuma menghukumi orang ya secara zahirnya saja. Zahirnya baik ya berarti baik sama kita. Oleh karena itu disyariatkan untuk diantaranya membaca surat Al-Falaq. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 3 kali. Pagi hari, dikir sobah, dan dikir masa. Dikir pagi dan dikir petang. Karena kita gak tahu siapa orang yang suka sama kita atau orang yang gak tahu benci sama kita. Kita punya kenikmatan ternyata ada orang yang hasid, ada orang yang hasad sama kita. Kita berlindung kepada Allah. Ini hasad yang muharram, hasad yang diharamkan. Namun kata Nabi alaihi salatu wasallam, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Yakni hasad yang mahmud, hasad yang terpuji. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari ini ghibtah. Definisinya tadi itu. Yatamanna, dia menginginkan mithla halil maghbut. Dia menginginkan keadaannya seperti keadaan orang yang diireni tadi, namun tanpa menginginkan nikmat tersebut dicabut darinya. Apa ghibtah yang diperbolehkan? Dalam hal apa? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, rajulun atahu Allahu malan. Seseorang yang Allah karuniai harta. Rasulun atahullahu malan. Seorang Allah karuniai harta. Fasulito ala halakatihi fil haq. Harta itu dihabiskan untuk kebenaran. Hartanya dihabiskan, digunakan di jalan kebenaran, di jalan Allah. Di sini Rasulullah alaihi salatu wasalam menyatakan rajulun atahullahu malan. Seorang diberi oleh Allah, dianugerahi oleh Allah harta, malan. Malan itu nakirah. Harta. Apa yang diinginkan dengan nakirah di sini? Mencakup baik harta yang banyak ataupun harta yang sedikit. Yang Allah lapangkan rizkinya atau yang Allah takdirkan rizkinya lebih sedikit. Namun dia habiskan, dia gunakan di jalan Allah. Orang yang seperti ini keadaannya, itu keadaan pertama yang boleh digiptohi, boleh diireni, namun iri yang terpuji. Duh, si fulan, baik itu zumalin, baik dia itu hartanya banyak atau dia hartanya yang sedikit, namun hatinya, jiwanya itu jiwa sakho, jiwanya itu jiwa orang yang dermawan. Jiwa dermawan itu ya mungkin ada kaitannya, tapi tidak secara mutlak dengan harta yang dimiliki. Jangan kira kalau orang yang kaya itu kemudian dijamin 100% mieh-mieh dia orang yang dermawan. Gak ada yang jamin. Gak ada yang jamin pula kalau orang yang rizkinya sempit, dia adalah orang yang bakhil. Kenapa? Karena sakho, sifat dermawan, sujud itu jiwa masing-masing. Orang yang lapang hartanya, kemudian dia memiliki jiwa dermawan, maka itulah sebaik-baik manusia. Sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, dalam hadis yang lain, dunia itu milik empat orang. Satu yang disebutkan diberi harta, diberi ilmu, digunakan hartanya fil haq. Itu adalah afdholun nas, manusia yang paling afdhol. Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat harta, keluar, dapat harta, keluar, dapat harta, keluar. Dapat ghanimah, dikasihkan. Tidak hanya 10, 20, 30 ekor unta, satu lembah dikasihkan. Li'annal ghina ghinal qalb. Kaya itu adanya di hati. Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, seorang ulama yang kaya, seorang ulama alim, imam, siapa yang tidak kenal ibn al-Mubarak, ditambah beliau memiliki harta, dilapangkan hartanya oleh Allah, hartanya digunakan untuk dihabiskan di jalan Allah. Allah. Biaya orang haji enggak hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, puluhan yang dibiayai oleh beliau. Yang semacam ini, seperti ini, itu afdholun nas. Namun tidak menutup kemungkinan pula, ikhati fil azani Allahu wa iyyakum, orang yang memang misalkan rizkinya sempit, tapi dia diberi kelapangan hati. Dia punya jiwa sakho. Dia dikaruniai oleh Allah sifat jud. Wa may yuqashshu nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa dijaga dari kebakhilan jiwanya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini tidak hanya mencakup orang yang dzumalin, orang yang punya harta. Wa mayuqa syuha nafsih. Wa mayuqa, barang siapa umum yang dilindungi dari kebakhilan jiwanya. Subhanallah, hartanya sedikit. Namun dia ingin ikut andil, disumbangkan di jalan Allah. Berapa keutamaan yang dia miliki. Satu itu adalah sedekah paling utama ya. Afdholu shadaqah itu badlul muqil. Sedekah yang paling utama itu adalah orang yang sedang sempit tapi dia keluarkan hartanya. Yang kedua itu menunjukkan keimanan dia kepada Allah, keimanan dia kepada takdir Allah. Wa shadaqatu burhan, dan sedekah itu adalah bukti. Nah, bukti keimanan kepada Allah, bukti rizkinya yang atur Allah. Dia beriman kepada janji Allah. Dijanjikan dilipat gandakan dengan berlipat-lipat ganda yang tidak terbatas. Ila sab'ati mi'ati dhi'fin ila ad'afin katsirah. Sampai 700 kali lipat, hingga berlipat-lipat yang sangat banyak, tidak terbatas. Sedekah 10.000. Katibilazani Allahu wa iyyakum. Sedekah 10.000, dia sisihkan 10.000 mungkin di kantongnya atau di dompetnya tinggal 50.000, 40.000 untuk kebutuhan yang lain, untuk kebutuhan ini dihitung pas. Tuh ada sisa enggak ya? Bismillah lah. Ayo, ini di jalan Allah ada kesempatan. 10 ribu dikeluarkan. Dengan hati yang ikhlas, dengan niat yang ikhlas, tulus mencari keridhaan Allah, beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia keluarkan. Bismillah, fisabilillah. Insyaallah Allah ganti dengan yang lebih baik. Atau pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Kalau enggak di dunia, di akhirat. Ketika ikhlas, niat ikhlas, niatnya ikhlas. Dia keluarkan 10 ribu. Dikalikan 700. Berarti 7 juta. Dikalikan lagi kalau sampai ila ad'afin kathirah. Berlipat-lipat ganda. Wa mana qasat shadaqatun min mal, dan sedekah itu tidak mengurangi harta. Yaitulah harta kamu yang sesungguhnya. Harta kita yang sesungguhnya yang disedekahkan di jalan Allah itu. Hadza awalan. Ini jenis orang yang pertama. Kalau ada orang yang seperti ini, dia pantas untuk dihibahi. Insyaallah ya. Kalau misalkan dia orang yang lapang, tuh aduhai, sekiranya aku mendapatkan atau memiliki apa namanya? Memiliki dikaruniai seperti si fulan, niscaya aku amalkan, niscaya aku akan beramal seperti amalannya si fulan. Ini gitu. Aku ingin bangun masjid, aku ingin bangun pondok, bikin atau bantu pondok atau bikin ini, bikin itu. Yang kemaslahatannya umum, yang kemaslahatannya sangat banyak, merupakan perjuangan infak fisabilillah. Atau hartanya sedikit, insyaallah ya si fulan ya, padahal maisyahnya cuma demikian, tapi bisa bersedekah seperti ini. Atau maisyahnya cuma demikian, tapi kok masya Allah setiap tahun bisa berkurban. Padahal kalau dilihat, ya gitu-gitu aja, tapi masya Allah setiap tahun kok ikut andil berkurban ya. Nah, ikut andil ta'awun, bantu ini, bantu itu, dikeluarkan. Dalam keadaan sebenarnya ya ekonominya biasa-biasa saja. Nah, orang yang seperti ini keadaannya, katibil azani Allahu wa iyyakum, pantas bagi kita untuk hibtoh. Ya ya, fulan aja bisa seperti itu, kok saya gak bisa. Fulan bisa menyisihkan yang ekonominya mungkin di bawah saya, di bawah kita, bisa seperti itu, bisa demikian. Maksud saya enggak, itu hibtoh. Nah, ketika berlomba-lomba, ikhati fillah azani Allahu wa iyyakum, dalam hal seperti ini, dalam hal yang terpuji, itu namanya munafasah. Itu namanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Pada hal yang demikian itulah hendaknya orang-orang itu berlomba-lomba. Dan jenis yang kedua, itu tadi yang pertama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun, orang yang pantas patut untuk kita iri padanya, kita ghibtai, seseorang atahullahu al-hikmah, Allah beri dia hikmah, yaitu ilmu. Fahuwa yakti biha wa yu'allimuha. Dia mengamalkan ilmu tadi. Dia memutuskan perkara, menyelesaikan perkara manusia dengan ilmu yang dia miliki. dan dia pun mengajarkan ilmunya. Ini orang yang jenis orang kedua yang patut, pantas untuk dihibtohi. Selain itu tidak. Seorang punya ilmu, dia mengajarkan ilmu, dia menyelesaikan perkara, memberikan solusi dengan hikmahnya, dengan ilmunya. Orang yang apa namanya, orang yang pertama, mungkin jenis orang pertama itu mungkin lebih banyak daripada jenis orang yang kedua. Nah, semakin kesini hingga mendekati akhir zaman, orang yang berilmu itu kan semakin sedikit. Kalau orang yang berharta itu tetap banyak atau bahkan akan lebih banyak mendekati hari kiamat. Gak ada seorang pun yang meminta-minta. Nah, sampai bingung orang yang punya harta itu mau dikasihkan ke siapa hartanya. Karena saking berlimpahnya harta di saat itu, di masa itu. Itu mendekati hari kiamat. Tapi kalau ilmu semakin kesana itu semakin sedikit. Nah, beliau rahimahullah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, sebelum mendatangkan hadis Ibnu Mas'ud ini, beliau membawakan perkataan athar dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Beliau sebutkan secara mu'allaq. Al-Imamul Bukhari mengatakan, wa qala Umar, dan berkata Umar bin Khattab, tafaqahu qabla an tusawwadu. Tafaqahu, bertafaqquhlah kalian. Pelajarilah ilmu agama oleh kalian. Qabla an tusawwadu, sebelum kalian tusawwadu, ay tuj'alu sadatan, sebelum kalian dijadikan pemimpin. Sebelum kalian diagungkan, sebelum kalian diorangkan. Disebutkan oleh Ibnu Al-Mulaqin rahimahullah dalam syarah beliau terhadap Sahih Bukhari, di antara syarah yang besar Ibnu Mulaqin itu sebelumnya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Maknanya, belajarlah kalian sebelum kalian dijadikan pemimpin, sebelum kalian diagungkan. Ta'allamu al-ilma. Makna perkataan Umar bin Khattab, belajarlah kalian. Pelajarilah ilmu agama kalian. Tuntutlah ilmu. Madumtum sigharan. Selama kalian masih muda. Ketika kalian masih muda. Qabla an tasiru sadatan ruasa yungdoru ilaikum, sebelum kalian menjadi pemimpin, sebelum kalian punya kedudukan. Nah, antum yang sekarang belajar ini, sekarang mungkin masih thalabatul ilmi. Sekarang ada yang marhalah mutawasithah, ada marhalah tsanawiyah. Sekarang keberadaan antum mungkin bukan berarti meremehkan atau apa. Mungkin ada orang yang ya, oh kayak santri. Gitu ya. Oh kayak santri, oh masih nyantri. Masih menuntut ilmu. Kenapa? Belum diorangkan. Tapi lihat 20 tahun lagi. Sekarang usianya misal 17. 20 tahun lagi 37. Bisa jadi ikhatibillah azani Allahu ayyakum. Ya kalau kita masih hidup. Asatidah udah. Ya sudah saatnya kita semua akan mati, generasi akan berganti. Kemudian siapa yang melanjutkan dakwah? Siapa yang melanjutkan bawa ilmu kalau bukan antum? Kemana pertanyaan-pertanyaan itu diajukan? Agata, paham ya? Sekarang masih muda mungkin antum, kurang begitu dianggap. Antum ada pertanyaan pun, aku ada pertanyaan. Lah ora lah tekon ustaz wae lah, rasa tekon santri. Ngene mboten? Pertanyaan fikih misalkan. Ada pertanyaan fikih, hukum sesuatu, hukum taharah atau hukum wudu atau hukum salat. Ada pertanyaan. Itu ada santri kelas 3. Tapi di sana ada ustaz di kantor harus lah aku tekon ustaz wae lah. Ngene mboten? Hagada, kenapa? Lianal kibar maujudun, karena orang yang sepuh itu masih ada. Tapi besok 20 tahun lagi. Man ya'rif, siapa yang tahu? Man ya'lam. Antum bisa jadi yang menggantikan posisi kita. Antum yang menggantikan posisi asatidah. Belajarlah kalian selama kalian masih muda. Sebelum kalian dijadikan pemimpin, sebelum dijadikan orang, dianggap orang, pandangan itu tertuju kepada antum. Pandangan yang baik tentunya. Kata beliau rahimahullah, fa in lam tata'allamu qabla dzalik, kalau antum enggak belajar sebelum antum dijadikan pemimpin, qabla dzalik, sebelum kita lanjutkan perkataan Ibnu Mulakin rahimahullah, ada yang menafsirkan tusawwadu qabla an tusawwadu, sebelum kalian dijadikan pemimpin, sebelum kalian diorangkan, ada yang mengartikan sebelum kalian menikah. Sebelum kalian menikah, belajarlah kalian sebelum kalian menikah. Nah, korelasinya apa? Nanti akan nyambung insyaallah. Fa in lam tata'allamu qabla dzalik, kalau kalian belum belajar sebelum itu, sebelum kalian dijadikan pemimpin, sebelum kalian diorangkan, menyelesaikan permasalahan-permasalahan orang, menyelesaikan permasalahan-permasalahan di luar, banyak permasalahan yang antum kerjakan, atau antum diposisikan, atau antum sudah menikah. Nah, kalau kalian belum belajar sebelum menikah, qabla dzalik itu kalau ada yang menafsirkan, qabla an tusawwadu, sebelum kalian menikah. Istahyaitum an tata'allamu ba'dal kibar. Kalau kamu belum belajar sebelum itu, kamu akan malu, kalian akan malu untuk belajar di usia senja. Kalian akan malu untuk belajar ketika antum sudah diorangkan, sudah menikah, sudah punya kedudukan, sudah punya jabatan. Fabaqitum juhala, maka kalian akan tetap menjadi orang yang bodoh. Nah, wa inna ma arada Umar dalam Fathul Bari, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan hal ini. Beliau itu menginginkan anari asah kota kunu sababan lil mana minatafaku fiddin. Karena kepemimpinan, karena posisi, karena kesibukan itu terkadang menjadi penyebab penghalang belajar ilmu agama. Pun, apa pun, sebutkan. Keluarga, bisa jadi tidak penghalang. Jujur, yang sudah menikah, sakit. Gitu, syugul. Dulu was waktu bujang, semangat taklim. Setelah zuhad, setelah menikah, ya Allah, Kalau ditanya alasannya syuhul. Nah, bahasanya syuhul Ustaz. Nah, ana bisyuhlin. Saya sibuk. Kedudukan, posisi sudah menjadi, sudah sibuk. Misalkan jangan jauh-jauh, jadi pengajar. Subhanallah, ngajar di pondok jadi mudaris, jadi ustad, itu benar-benar. Kalau enggak meluangkan waktu dan tekadnya bulat untuk belajar, enggak sempat. Tidak sempat. Yang mikiri santri, yang mikir pelajaran untuk santri, yang mikir yang lain, mikir cari maisyah, ya ini, ya itu. Kalau enggak benar-benar, nah, terlebih lagi kalau sudah punya posisi agak tinggi, itu malu kalau duduk bersama para thalabatul ilmi. Li'anna ra'is, karena orang yang sudah jadi pimpinan, qad yamna'uhu al-kibar atau al-kibru, terkadang dia dihalangi rasa malu. Wal-ihtisham atau afan, dihalangi rasa sombong. Wal-ihtisham, dihalangi rasa malu. Ayat jilisa majlisal muta'alimin, untuk duduk bareng bersama orang-orang yang masih belajar. Lah, saya sudah jadi ini, mosok saya duduk bareng santri. Gitu mboten? Saya yo pengennya ya punya majelis sendiri. Ya, ya Banda. Mosok saya duduk bareng santri. Wah, itu kan Pak Fulan. Itu yang ini loh, itu yang itu loh, itu yang punya kedudukan di sini loh, kedudukan di situ loh. Dia punya jabatan, dia punya kedudukan, dia punya posisi, atau dia sudah diorangkan. Terkadang dihalangi rasa sombong atau rasa ihtisyam, rasa malu untuk duduk bareng thalabatul ilmi. Ini makna perkataan Mujahid bin Jabr, la yatlubu al-ilma al-mustahyin wal-mustakbir, tidak akan menuntut ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Nah, kalau enggak demikian, kalau atau kalau terjadi hal seperti itu, terjadi hal demikian, akan luput dari apa? Keutamaan ilmu tadi. Kalau kita pinginnya, misal jujur ya, kita itu pinginnya ngiptohi orang atau kita digiptohi? Pinginnya kita ngiptohi orang atau kita digiptohi? Gimana ya, Pak? Pinginnya kita iri sama orang atau kita diireni? Aji, Bu, jawab, Pak Bakti. Pengennya kita iri sama orang giptoh, tapi ini yang terpuji, bukan yang tercela, bukan yang haram. Pengennya kita itu giptohi orang atau kita digiptohi? Jawab. Direni toh. Nggih toh. Kita pengennya kita punya keutamaan, orang pengen kayak kita toh. Jangan kita yang pengen kayak orang. Nggih napa mboten? Aiwa. Nah, kalau terhalangi dari menuntut ilmu, ikatibillah dzani Allah wa iyyakum, dia enggak menuntut ilmu karena kata tadi itu kesibukan, ini segala macam, dia enggak akan bisa jadi orang yang digiptohi. Ini korelasi antara perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warḍah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terhalangi ketika sudah jadi, sudah punya posisi, kemudian terhalangi dari menuntut ilmu, dia enggak bisa ngambil atau tidak bisa, ikhatifillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, menjadi orang yang digiptohi dengan ghibtoh yang sesungguhnya. Ghibtoh yang hak, ghibtoh yang benar, yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Atau dia juga jangankan digiptohi, mau giptohi saja sudah enggak nyampe. Kalau digiptohi berarti kan dia sudah punya keutamaan, banyak ilmunya. Ilmunya sudah banyak, sudah diamalkan ila akhirihi. Ini digiptohi. Tapi kalau misalkan dia belum punya ilmu, mau giptohi aja enggak nyampe. Kenapa? Dia sudah sibuk sendiri. Mau belajar sudah enggak sempat. Paham? Nah, hakadza ikhati fillah jazani Allah wa iyyakum. Fa subhanallah, walakin akan tetapi dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari sebuah kalam yang Masya Allah, yang sangat apa namanya, yang sangat bermakna. Kita selesaikan tanggung ini. Faqabahu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari setelah membawakan kalamnya Umar bin Khattab, kemudian beliau diikutkan, dikomentari oleh beliau. Dikomentari tapi bukan komentar yang negatif. Nah. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan wa ba'da an tusawwadu. Yani kalau Umar bin Khattab mengatakan tafaqahu qabla an tusawwadu, belajarlah kalian sebelum kalian jadi pemimpin. Kata Imam Al-Bukhari, atau sebelum kalian diorangkan, sebelum kalian diagungkan. Kata Imam Al-Bukhari, dan setelah kalian diorangkan pun tetaplah belajar. Setelah kalian diagungkan pun, punya posisi pun, tetaplah belajar. Lish, kenapa? Kata beliau rahimahullah, waqad ta'allama ashabu nabi sallallahu alaihi wa sallam fi kibari sinnihim. Sungguh para sahabat nabi sallallahu alaihi wa sallam radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka tetap belajar meskipun usia mereka sudah tua. Dan mereka sudah dijadikan pemimpin, mereka sudah dijadikan teladan, bahkan sudah dijamin, ada yang sudah dijamin dalam keadaan masih hidup, dijamin masuk surga. Siapa contoh yang paling baik? Nah, kalau antum, Pak, jenengan pun dijamin lebet suwargo. Nah, kira-kira apa yang antum akan lakukan? Jangan, bukan berarti tulisan yang di jalan-jalan, su kecil disuka, muda terkenal, tua foya-foya, mati masuk surga, enak teman. Surgane sopo? Foya-foya we perkara yang diharamkan. Kalau misalkan dijamin, Pak, jenengan sudah masuk surga, apa yang antum lakukan? Yo kalau kelasnya kita yo, wah wis seneng banget wis. Wah wis pomen gitu ya. Wah wis enggak usah belajar, enggak usah ini lalu dijamin masuk surga. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardh, Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu taala anhu ardh, apa yang beliau lakukan? Betapa sering Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan kharaju ana wa Abu Bakar wa Umar. Dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku keluar, aku Abu Bakar dan Umar. Aku masuk, aku Abu Bakar dan Umar. Senantiasa mendampingi Nabi alaihi salatu wasallam untuk apa? Untuk belajar cari ilmu. Siapa manusia yang paling berilmu setelah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam? Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu taala anhu ardo. Meskipun hadis beliau sedikit. Nggih. Sering enggak dengarnya hadisnya Abu Bakar Ash-Shiddiq? Sering enggak? Jarang, sedikit hadis beliau. Tapi beliaulah manusia yang paling berilmu setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat yang lain, al-asyarah al-mubasyaruna fil jannah. Sudah diorangkan, siapa Zubair bin al-Awwam, tahu. Abdurrahman bin Auffman, manusia pada tahu. Mereka orang-orang besar. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu wardha. Dijamin masuk surga orang pertama kali yang melemparkan anak panahnya di jalan Allah. Sudah dijamin masuk surga masih hidup. Subhanallah, luar biasa perjuangan mereka. Hakadza ikhati fillah jazani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu kalam Al-Imam Al-Bukhari wa ba'da an tusawwadu, tetap belajar meskipun setelah diangkat di orang kan punya kedudukan ila ghairi dzalik. Wa qata alama nabi ashabu nabi alaihi salatu wasalam fi kibari sinihim. Para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam dulu mereka tetap belajar meskipun usia mereka sudah sepuh. Wallahu taala alamu bisawab. Al-ightibat fil ilmi wal jud. Punya rasa iri, iri yang mahmud, yang terpuji pada orang yang punya ilmu, mengamalkan ilmunya, mengajarkannya, dan orang yang menghabiskan hartanya di jalan kebenaran, di jalan Allah. Entah itu dia orang yang kaya ataupun orang yang miskin. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini mungkin ikhati filah rahimani wa rahimakumullahu jami'an yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga berfaedah, menambah ilmu kita. Apabila ada kekurangan, kesalahan, kami mohon maaf dan beristighfar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.